penting apa sih? Soalnya sama, soalnya berbeda. Siapa mulai? Lagu. Oh ini topinya Pepe itu puja. Oh, ini puja selalu dipuja, puji. Oh itu laki-laki jadi pelayan gue. Suara apa? Suara dari luar. Si kode ya kalau habis. Oke, kita tinggal di Pepe. Bagus deh. Wah, itu masih topi haji dia. Rambutnya lebih pas badan gue. Kalau pakai kaosan tuang HC. Di tengah. Oh, di tengah jadinya. Di tengah dulu nanti kayak gitu. Siap. Kan ya kameranya pas. Setelah ngaji langsung manggil Kang Yana ya. Iya. Ngaji buka nanti panggil Kang Yana. Siap. 15 menit ya ngajinya ya. 15 menit. Masa cekapna weh. Ibu jangan enggak. Tapi lagi ada saya. Siap. Cek, cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, cek. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sahabat FVFNI official yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan muliakan. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Sore hari ini di Kota Bandung dan sekitarnya Allah turunkan hujan ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan hujannya menjadi penuh keberkahan. Allahumma shoyiban nafi'an. Dan semoga kita yang selalu serta senantiasa mengisi hari-hari kita, mengisi setiap detik kita, setiap menit kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu memanfaatkan suasana hujan ini untuk selalu berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan adalah salah satu waktu yang tepat untuk diijabahnya doa. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan muliakan, alhamdulillah sore ini kita memulai kembali siaran langsung setelah beberapa waktu yang lalu Anda saksikan di FVFNI official. Ini adalah akun resminya Ustadz Evi di YouTube. Anda bisa undang juga teman-teman yang lain, bisa kabari juga teman-teman yang lain. Bagi yang belum tahu, sekarang ini sedang siaran langsung live, dan Anda bisa lihat ini di belakang saya bertuliskan kajian online ya, kajian online. Dan ini spesial juga buat Anda bisa berbagi cerita, berbagi ataupun menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz Evi Effendi. Dan nanti insya Allah kita akan bahas tuntas ya pertanyaan Anda lewat YouTube. Anda bisa komen. Kemudian juga tak lupa sore ini kita kehadiran spesial, ada Kang Yana Marvel, kemudian juga pastinya Ustadz Evi Effendi. Dan saya akan membuka terlebih dahulu agar kebersamaan kita di kajian online ini lebih berkah lagi. Karena judulnya adalah silaturahmi atau silaturahim. Kita rujukan semuanya kepada Al-Quran. Pentingnya kita untuk bersilaturahmi ataupun bersilaturahim. Itu Anda bisa buka surat Ar-Ra'd atau surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ya. Ayatnya ayat 21. Ini pentingnya, wajibnya kita untuk menyambungkan silaturahmi ataupun silaturahim. Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 21 kita baca dan kita terjemahkan bareng-bareng ya. Anda bisa lihat dan Anda bisa sambil memperhatikan ayatnya juga terjemahnya. Nanti juga akan dibahas tuntas oleh Ustadz ya mengenai kandungan surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina yasiluna, dan orang-orang yang menyambungkan, menghubungkan, ma'amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan dengannya, ayu sholat, untuk disambungkan, untuk dihubungkan, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka pun takut kepada hisab yang buruk. Jelas sekali ini pemirsa ya, Ar-Ra'd surat 13 ayat 21, pentingnya kita untuk merekatkan, menyambungkan silaturahim. Perintahnya langsung dari Allah di surat tersebut. Kemudian surat An-Nisa ayat pertama. Nah, An-Nisa ayat pertama Anda bisa buka surat keempat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengannya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Jadi di surat An-Nisa ayat pertama pun kita diperintahkan untuk arham, menyambungkan terus, menghubungkan terus silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengungkapkan hadisnya dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "fal yukrim dhaifahu," maka hendaklah kita muliakan tamu. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "fal yasil rahimahu," hendaklah kita sambungkan silaturahim. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," "fal yakul khairan aw liyasmut," dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, kalau enggak bisa berkata yang baik, cukup kita diam. Karena diam itu adalah bagian dari yang terbaik dan sikap kita yang paling bijak. Nah, pertanyaannya, apakah silaturahim ataupun silaturahmi itu hanya berjabat tangan, hanya setahun sekali Idul Fitri saja, kemudian juga setelah itu gugur sudah silaturahmi kita? Nah, kalau kita kembalikan kepada pernyataan Ibnu Abu Zamroh, kata Ibnu Abu Zamroh, silaturahim itu maknanya adalah isalu ma amkana minal khair wa daf'u ma amkana minasyarri bihasbi taqah. Silaturahim itu adalah isalu ma amkana minal khair, menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin, wa daf'u ma amkana minasyarri, kemudian menolak keburukan, menolak kejelekan semaksimal mungkin, bihasbi taqah, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, nanti kita bahas tuntas mengenai makna sesungguhnya silaturahim. Wabil khusus kita sudah sama-sama menunaikan, melaksanakan satu bulan penuh pelaksanaan ibadah Ramadan. Nah, bagaimana semangat Ramadan juga bukan hanya semangat syahrullah ya, semangat kita untuk syahrul ukhuwah, syahrul jamaah, bulan untuk kita menguatkan keberjamaahan kita, silaturahim kita, ukhuwah kita, persaudaraan kita. Tapi bagaimana ba'da Ramadan kita bisa betul-betul mewujudkan kualitas terbaik ibadah kita, diantaranya adalah dengan terus merekatkan silaturahim. Sebelum ke Ustaz Evi Effendi, kita akan panggilkan salah seorang narasumber kita yang tentu Anda semua sudah tidak asing namanya. Saya dulu waktu siaran di radio sering putar lagunya Seperti Kapas, Seperti Kapas. Nah, gitu, nah. Tapi tak enak sih saya. Dulu lagu religinya terkenalnya itu ya. Tapi masih banyak lagu-lagu yang lain. Siapa lagi kalau bukan Kang Yana? Ayo. Beri tepuk tangan untuk Kang Yana. Kita grogi sedikit. Alhamdulillah. Nilai YouTube dari Instagram. Ya, alhamdulillah. Untuk penyemangat dan awalan pembuka, tadi kita sudah baca Quran sekilas pada Anda. Kita akan dengarkan. Pengen bisa kayak gitu, pengen bisa gimana? Kayak gitu. Saya juga pengen gitu. Kayak Kang Yana, suaranya begitu luar biasa. Barter aja kita barter. Ayo barter lah. Lagu doa ya. Bangga Kang, untuk pembukaan teman-teman yang sedang menyaksikan. Siap. Ini lagu yang dirilis sama Yana di akhir 2017, judulnya Jadikan Aku. Jadikan Aku. Siap. Bismillah. Yang tak pernah ku mengerti arti hadirmu sejukkan jiwaku, hangat sentuhanmu buyarkan diamku. Jangan pergi, jangan kau pergi. Tahu kamu begitu, arti hadirmu sejukkan jiwaku, hangat sentuhanmu buyarkan diamku. Jangan pergi, jangan kau pergi. Oh kami biru ya. Siap siap siap siap. Panggil dulu Ustaz yuk. Yuk. Biar langsung tampil nih. Banyak yang berat, sudah nanti menantikan Ustaz. Kita tepuk tangan ya, Ustaz. Ya, berkah. Suaranya berkah. Amin. Dahsyat. Berkah. Nah ini hostnya nih. Hostnya bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah, hamdan wa syukrulillah, puji syukur milik Allah ala nikmatid zahirati wal batinah, atas nikmat lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin, biar tetap nikmat mari kita saling memaafkan. Wahdahu la syarikalah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi berdasarkan ilmu wa tiada ilah kecuali Allah, jangan syirik kepadanya. Bersaksi berdasarkan ilmu bahwa Muhammad Rasulullah, walaupun enggak ketemu kita tetap beriman bahwa dia manusia terbaik. Kalau ingin baik ikuti saja Rasulullah. Izinkan kami Evi Effendi secara pribadi dan official Evi Effendi, live Instagram Evi Effendi dan seluruh all crew awal di bulan Syawal mengucapkan jazakallahu wa iyyakum minal a'idzin wal fa'idin. Semoga Allah menjadikan setiap kita orang-orang yang diberikan kesempatan kembali bertaubat, menjaga kefitrahan sehingga dikategorikan di akhir mendapatkan kemenangan, menang surga, menang ridho Allah, menang kesempatan melihat wajah Allah dengan hati yang bersih. Illa man ata Allah illa biqalbin salim. Taqabbalu minna wa minkum, walaupun tanpa disponsori kue roti kering ungu. Nah, ada habat sedring di sini, ada Kang Yana. Semua berharap kita tetap dalam frekuensi resonansi yang di dalamnya ada ridho Ilahi. Maka Ninja Hattori, nikmati perjalanan, hidup aman-aman saja, tong riwe ya. Nanti kita akan kupas bahas beberapa tema yang lagi kekinian, tidak kekunoan. Temanya apa, Ustaz? Allahumma inni a'udzubika min muzilatil fitnah. Berlindung dari fitnah, goncangan kehidupan yang kemudian jadi perpecahan karena tidak paham memahami keadaan. Nutadina dulur jadi batur, nutadina baraya jadi parasea. Doakan besok tetap kondusif pilkada, pemilihan kepala daerah, mudah-mudahan dipimpin siapapun yang memimpinnya. Boleh saya mewakili semuanya? Iya, Ustaz. Seasik rindu, tetap harapannya hasanah pada waktunya, menanam DM aja ya. Oi. Jadi ke bawah KB gitu. Biasa orang kieu dipoto jadi fitnah mah tilepkeun we lah aman. Jadi plat nomor saya juga diganti D14M. Diam adalah lebih baik tadi kata Ustaz. Kulo ayron aliasmun. Kita mulai daripada ngobrol ya, Ustaz Deden nama ya. Tadinya makna silaturahmi yang terkuak dari surat apa tadi, Sir? Arokdu. Arokdu itu artinya petir, dah dipetir ku Allah. Tong sararewai, sing mikir, rokdu itu petir. Ada pesan apa, Ustaz, di surat yang tadi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Arokdu surat 13 ayat 21 jelas ini perintah wajibnya kita untuk menyambungkan silaturahmi. Jadi kalau ada orang yang tak mau untuk menghubungkan silaturahmi, ini bertolak belakang dengan perintah Allah di surat Ar-Ra'd ayat 21. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan pernah masuk surga orang yang pemutus, yakni qati'ar rahim, yaitu mereka yang memutuskan silaturahim. Nah, di surat Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna, dan orang-orang yang menyambungkan, menghubungkan, ma amarallahu, apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ayu sholat untuk disambungkan, untuk dihubungkan. Kemudian wayak syauna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka. Wayak khofu nasu al hisab, mereka pun takut akan hisab yang buruk. Kalau kita lihat ini pernyataan Imam Al-Qurtubi, Ustaz, yang dimaksud di surat Ar-Ra'd ayat 21 ini adalah pentingnya kita untuk terus menjaga silaturahmi. Tomboro pegat silaturahmi, pegat tali kolor nalika naik angkot ge wirangna luar biasanya. Jadi kamu memutuskan silaturahmi, maka ada perintah dari Nabi, silman goto akad. Sebagai indikasi seorang fasik seperti lurus tapi belok itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayu shalah yufsiduna fil ard. Kenapa terjadi banyak kerusakan? Karena putusnya link. Jadi saya punya quotes in the afternoon nih, quote di sore hari. Menghirup hayang sukses mengenak, tong analkeun kartu askes tapi kudu loba akses. Sok sana jangan loba nu protes, terus we digawe nepi ka beres, tong loba dedengean, nu penting ujungnya sukses. Jadi Islam lebih dulu mengajarkan bahwa silaturahmi itulah man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa ayun salahu fi asarihi falyasir rahimah. Ingin luas rezeki, panjang umur, ya kuncinya satu kata, silaturahmi. Maka kata Nabi, silman koto angka, sambungkan yang terputus denganmu. Jangan sampai karena wahana politik yang seperti tidak kondusif, masjid jadi pisah gara-gara beda pilihan, gara-gara beda partai. Ini tidak diharapkan oleh agama. Justru ini jadi azab, furqatu azabun, perpecahan itu azab. Berbeda direstui agama, yang tidak direstui agama itu perpecahan karena perbedaan. Karena Perpecahan itu bukan dari perbedaan, tapi dari kedengkian. Merasa paling pintar, merasa paling bersih, merasa paling benar, merasa paling suci. Mestinya benar merasa, suci merasa, bersih merasa, pintar merasa. Maka hati-hati, jangan salah kesimpulan. Kalau menurut Mang Yana sendiri, silaturahmi naon sih nuka pikir dari kacamata artis ya? Oh, artis. Artis itu singkatan arageng bitis. Kalau misalnya dari kacamata Yana sih, silaturahmi itu hal yang manjangkeun obrolan jeung manjangkeun lengkah sih. Manjangkeun obrolan jeung manjangkeun lengkah. Gimana filosofinya? Kalau misalkan manjangkeun obrolan, jadi kalau misalkan manjangkeun obrolan jeung manjangkeun lengkah teh ketika kita main ke mana-mana teh aya we gitu dulu teh. Teu disasaha akhirnya yang kerasa mayana ketika yang lakuin silaturahmi ke mana-mana. Arek ulin kagang mana wae akhirna nanya. Gitu. Ini filosofinya akhirnya ada Mang Yana di Al-Qur'an ngaranna teh surat An-Nahl. Nahl itu lebah. Yeah. Lebah itu hinggap dimanapun dia tak mematahkan dahan. All community dia tidak ganggu, tapi hinggap dimanapun dia pun tidak mengganggu. Terus disodotkan nu positif-positif, gaul jeung artis cokot nu positifna, gaul jeung sasaha cokot jeung nu positifnya. Seperti hari ini saya ketemu Pak Iryawan ya, bekas mantan itu apa kepala polisi yang di Jakarta itu ya. Silaturahmi yang sah, sedot nu amis-amis ngising nawae madu. Ya, ulama tonggendan itu Al-Qur'an mengajarkan. Maka yang menerima langsung dari binatang itu salah satunya nahl. Tapi mau nyeri hiji nyeri kabeh. Ta Indonesia, Bandung, Jawa Barat khususnya kudu satu bersatu bersaudara nyeri hiji nyeri kabeh. Papisah mau jadi dua ngahiji mau apa hiji. Setuju tuh? Setuju. Jadi rek jeung sahawe da memang surga itu terlalu luas. Lebar mun initna sorangan-sorangan mending ngabringnya resep. Setuju enggak? Setuju. Di sini ada Mang Yana, ada saya. Jadi yuk satu bersatu dan, bersaudara. Dan keberadaannya Yana di sini juga Yana yakin banget bukan karena Yana seorang vokalis Marvels, bukan, tapi karena urang silaturahmi. Silaturahmi. Jadi bukan kehebatan Yana geus beralbum jeung Marvels, boga album segala macamna jauh tidinya. Kunci kan silaturahmi. Kunci silaturahmi nu paling sederhana senyum. Senyum itu membuka gembok hati yang ada dengki. Nu dengki ka urang sakumaha dengki ge senyumi we. Kayaknya luluh lantas sendiri, maka the power of senyum ya. Tebas sumuka li akhi ka sodako. Simbol paling irit dan enteng dari silaturahmi itu menebar senyum. Yeah. Ya, jadi senyumnya aja lah, cek Mang Yana mana komen saya, senyumnya aja. Lemesin ya. Mana ada pesan enggak bagi semua penonton tentang sejauh mana kepentingan silaturahmi? Sangat penting. Jadi kalau misalkan kadang kalau misalkan kita lupa ku silaturahmi ya saja. Urang tong waka urang bersilaturahmi anggapan batur ketika urang menjaga silaturahmi wae geus sok aya wae nu ngomongkeun negatif teh ya wae tuh nabi ge diomongkeun. Komodi urang nu teu silaturahmi pasti lebih goreng dan ya yang tadi Yana jelasin ketika kita menjadi orang yang humble ya berawal dari silaturahmi dan ketika orang henteu pondok langkah itu berawal dari silaturahmi dan yang Yana rasain adalah keberadaannya seorang Yana bareng sama Ustaz Sadeden juga di sini ini berawal dari silaturahmi. Dan ya, alhamdulillah. Sangat luar biasa kekuatan silaturahmi itu bisa dibayar duit lah eta mah. Terus nanti ada keutamaan lagi. Silaturahmi bukan sasalaman, dateu setiap nu salaman silaturahmi terbukti aya salamnya, tapi dompet jadi leungit berarti salam copet teh. Aya salam jambret, sasalaman kongkorong coplok anting leungit geulah lepas salam hipnotis eta mah. Yang dimaksud sasalaman cek Nabi mah sebagai pelengkap silaturahmi mengandung keutamaan fadilah dari musafahah. Ma min muslimaini barang siapa dua muslim ya takiani face to face ketemu wal musafahani sasalaman gufirolahuma qabla yaftariqa. Allah berikan jaminan diampuni dosa kedua orang itu. Maka salaman teh sing dari hati, sing lila, tapi maknanya jelas dari hati, bukan lila nungguan angus dipotonya jika presiden luar negeri yang musuhna sasalaman. Artinya yang paling penting dalam silaturahmi itu datang dari hati enggak? Iya betul. Ini yang bahaya. Percuma silaturahmi tiap Idul Fitri, tapi setelah Idul Fitri konflik deui. Nah ini saya tetap menekan, memesankan bahwa besok pilkada tetap sukses dengan silaturahmi. Siapapun yang akan jadi, jauhkan kedengkian dan semuanya ditentukan oleh takdir Allah. Ikhtiar, perbuatan, rezeki, kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Semoga doa kita di asar ini merubah keadaan Indonesia lebih kondusif. Amin. Jawa Barat lebih juara dengan siapapun yang memimpinnya. Hilangkan dengki, jauhkan permusuhan dengan silaturahmi. Oke. Okay. Itu ada pertanyaan Ustaz? Siap. Yang akan bertanya silakan bisa langsung ke tulis langsung ya. Nah, diperbesar dulu. Ustaz, ada istilah, Ustaz? jangan sampai beda nomor urut jadi ribut nih Ustaz. Nah, ini gimana nih Ustaz? Sekarang kan nomor urutnya masing-masing juga punya kekuatan tersendiri. Awas nomor urut ulah mengaruhan karena urat. Aima Erot pernah ngurut terus ribut justru di darat tangan bab urutnya. Awas nomor urut. Eh seuri ya namanya. Aya kene teh mah. Kan pijitnya dua, ada yang melemaskan urat-urat yang lemas, ada mengencangkan urat-urat yang lemas, melemaskan urat-urat yang kencang. Jadi nomor urut enggak harus jadi ribet ya. Dan nomor mah ti Allah, jadi sabarawae nomorna da lain nomor nu dihisabna mah pertanggungjawaban tu kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun, bukan an ra'yati, bukan nomornya. Ketika dia terangkat jadi pemimpin siapapun itu, bertanggung jawab enggak dihisabnya nanti atas dasar kepemimpinannya. Umar tuh ceuri ketika mimpin, sieun aya rakyatna nu teu dahar, sieun aya jalan bolong lalu unta lewat di atas jalan itu, untanya terpeleset lalu korban yang menaikina. Nah, Umar tidak bisa tidur, pertanggung jawabannya itu detail sampai gitu. Maka silaturahmi dalam Islam, terlebih untuk para pemimpin, nyokot paku di jalan ge silaturahmi. Nepi ka jelema salamet kusabab pakuna dicokot ku urang. Apa ceritanya? Ada orang mau ngelahirin, naik mobil ngebut, sebelumnya kita lihat paku yang menghalangi jalan itu, karena keimanan kita, kita ambil. Yakin ayat pama ya'mal mithqala dzarratin wa rayyarah, ini akan jadi kebaikan. Tiba-tiba lewat salamet tah. Coba ulang di recap di lamun paku tadi copot, tiba-tiba mobil eta nincak paku ngajuruna gagal gara-gara mobilna ban bitu, ternyata gagal melahirkannya, terjadi pembunuhan atau seorang terbunuh. Tapi menceritakan awan tadi, ternyata si orok nu dilahirkan hari tadi jadi ulama, kisahnya ditarik ke sana ke masa depan. Nah si ulama ini mau masuk surga, dicegatan nelayan tong kasup surga, mana mau jadi ulama besar dikenal orang viral, lamun jasa seorang saha nyokot paku di jalan waktu gila ya, dalam banget. Saya pikir oh Islam mah nurutike dihitung asal ikhlas karena Allah. Maka silaturahmi itu artinya luas. Betul. Ya, lain saling mengunjungi, simbiosa mutualistis, aya hate nu sarua teu iman ka Allah, eta silaturahmi. Maka siapapun, apapun praktisinya, apapun profesinya, tolonglah silaturahmi ini dipetik kemaskan lalu ditebarkan di multi level marketingkan, karena sukses itu ada di silaturahmi. Saya ada tambahan Ustaz? Siap. Ya tadi yang disampaikan juga Ustaz, kata Ibnu Abu Jamroh, silaturahmi itu katanya isolu ma'amkana minal khair, menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin, wadafu ma'amkana minasyari, menolak keburukan juga semaksimal mungkin, bihasbi taqwa, sesuai dengan kemampuan kita. Itu maksiatnya silaturahmi. Betul. Ya, ketika kita tidak bermaksiat pun silaturahmi. Cicingnya silaturahmi. Ya jelema ngajak mabok, orang cicing, kita kan silaturahmi. Lain tengah dukung, justru orang nanya, ah nanti ku terdatang. Ada lagi Ustaz? Cukup Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan dari Irwan Hardiana Ustaz. Siap. Pak Ustaz, kumaha carana hoyong husu munkeur salat sok mikir hal-hal nu teu penting wae? Eta teh godaan setan sanes Ustaz, kumagi abi sok kitu wae mun salat. Kitu wae. Mun salat ukeun pencerahanna Ustaz. Eta husu teh nya eta teh geus husu, inget urang keur sok salat. Da salat mah lain teu kadengena naon, lain teu katingalina naon. Mun salat teu kadengena naon berarti torek. Mun salat teu karasa naon berarti mati rasa. Heuh husu teh kitu ngan sadar teu urang teh keur salat. Simpel jeung sayah mah nya. Disebut husu teh alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Karena samemehna wastainu bisabri wa shalah, di Al-Baqarah itu jadikan sabar dan salat sebagai menolongmu, tapi salat itu berat. Ya, kabiratun. Kabiratun ila alal khasiin. Naon tafsir husu? Alladzina yadhununa, urang sadar, urang keur nying hareup ka saha. Maka dalam sunnah tidak boleh lewat orang salat karena mengganggu kehusuan. Diancam nang ge pae Yahudi, pae Nasrani. Mung kudu ngaliwat, hati-hati ya yang sedang menyaksikan, jangan sembarang orang lewat orang yang sedang salat. Makanya harus pakai sutra, batasan. Saya pernah salat di Mekah pakai batasan dompet. Alhamdulillah cokot dompetnya. Terus ku saya dijagaan ku leungeun adon ngajak saya salaman. Nah, nang Bandungnya itu ke salat ulah ngaliwat gitu. Nah, jadi husu dalam salat tuh dia sadar dia lagi salat, minimal itu. Kelengkapan lainnya adalah husu dalam salat itu paham apa yang dibaca, sadar siapa yang dihadapi. Maka husu dalam salat itu kuncian teknisnya adalah ketika salat tatap mata ke tempat sujud, itu bagian dari sunnah. Maka ini sholat yang husu. Mun inget nuk, setan kan datang Makanya kenapa kalau sab sholat harus rapat, yeah. Karena setan masuk ke ruang itu lalu membisikkan uzkur kada wa kada, hei anak ingat itu, ingat iya. Mata mau kunci motor dengit sholat, we dua rakaat jadi ingat. Kan eta mah sholat ngan kuncinya, hafalin alau kayaknya. Jadi khusyu itu sadar, kurang gersok, sholat simpel nama gitulah. Yasir wala tuasir. Ayah Disad. Ya dari Anissa, assalamualaikum Pak Ustad. Gimana caranya ngejelasin ke orang tua kalau kajian kita itu benar? Karena orang tua saya takut itu kajiannya menyimpang. Oh, misalnya. Gampang atuh hasil ngaji nawet tembongkeun ngakolot balik ngaji ngariweukeun kolot teh. Ya, mus balik ngaji amalkeun kolot biasa ngumbah wadah sorangan, saprak urang ngilu kajian bantuan ngumbah wadah. Biarkan orang bertanya kenapa teteh berubah? Kenapa berubah? Dari pengajian saya mah diajarkan untuk meringankan beban orang tua. Tidak dijawab pun orang akan mengerti, iya. Malah kedepannya mendukung cuk sing rajin ngaji teh mun teu di mobilan mun teu di motoran tah. Jadi ngaji mah lain ngaji nak, ngaji niskenana, mempraktekana, mengaplikasikana. Mungkin memahna Mang Yana menangis bahagia ketika Yana tetap di keartisannya, tapi ada perubahan-perubahan sikap yang selama Yana ikut kajian dengan siapapun itu lalu diperlihatkan kepada orang tua. Ada orang tua mah tidak minta duit. Iya. Ini prestasi iya, kita dari hasil ngaji teh, perlihatkan hasil ngajinya itu sendiri. Sami'na wa atho'na. Hasil didengar teh diperlihatkan dengan metode ketaatan. Ya, oke, okay. Ada lagi? Jenis sebelum ke sana ya ada pertanyaan. Soalnya gratis. Gratis. Ya. Jadi kadang ada kejadian fenomena tentang sholat. Sholat, oke. Okay. Kan kalau misalkan nyayana makan di luar orang vokalisnya Marvel teh, seorang manusia. Cuma jadi vokalis masjid dah. Enggak ada. Jadi ya ada proses yang emang pengen menuju jadi manusia yang lebih baik, yang si proses yang tapi kadang di saat lagi agar bebenah di dunia teh, ayah si gaurang ngomong ke sholat gitu. Jadi ada pertanyaan yang tiba-tiba, Yan, nanaonan mana sholat jika nunggis bener wae babacaan anak. Jadi apakah seseram itu Islam teh gitu? Erek sholat wae kudu jago heula bacaan anak. Apa harus seperti itu? Ya, cek Nabi mah yasir wala tu asir, permudah atau dipersulit, basyir wala tunafir. Berikan kabar gembira yang takut-takuti. Saya aplikasikan hadis itu di dakwah saya. Jadi jelema budak fang hayang salat tapi teu bisa jampena, tad urang hayang salat tapi teu bisa jampena. Kusia diringankeun. Ya salat yang urang mau jampean atuh dikampanyekeun. Hayang salat ngeunah mah tuh jeung si Ustaz Epi. Ngeunah sia salatna teu make jampe. Aya we kritikanna teh, aliran sesat salat teu make jampe. Nu sesat mah sia nu tara salat, cenah tuh jadi ngeunaheun nya jawabanna. Dan salat mah lain ku jampe. Ku doa, tapi proses untuk memahami doa iftitah nanti sambil berjalan, maka gugurkan saja dulu kewajibannya. Nanti Allah yang memberikan ilham di perjalanan. Datu ujuk-ujuk orangnya langsung bisa sholat kan, latihan wudhu lah, bla bla bla. Life is never flat, life is a process. Tidak lurus, tapi harus diproses. Maka semua akan indah pada waktunya. Jadi Yana tutup telinga saja. Mana yang sebenarnya can sholat? Justru orang rek benar, maka diajar sholat. Maka jangan salahkan sholatnya. Oh siapa sholat weh. Tapi kelakuan cacakan aing sholat, kelakuan kayaknya. Kebayang temen orang tersolat, mana yang ditamu itu disamuan. Jadi nungabagerkan itu sholat. Nah maka ayat sholat nangge tanha nonsen anil fahsyai wal munkar. Justru ku sholat, nah itu tidak terjadi pasaran. Yana mau mungkin ke sholat mabuk, mau mungkin ke sholat jina, mau mungkin ke sholat ngomongkan batu. Nah ini hebatnya sholat. Maka melerai apapun persoalan yang big atau mikro, sama taraku omongan yang setebasi dilerai, setebisa ditenangkan. Enggak, saya orang sholat hari penuh ribut. Kan pernah bahwa di Braga ketika ada komunitas motor ribut, ke polisi itu beres, orang sholat. Weh, kemah komena? Bubar anjing, anu sholat tuh, bubar banyak. Udah ceritanya, di sholat tuh mujizat. Sholat itu kalau Nabi Musa punya tongkat untuk membelah laut, kalau Ibrahim kuat dibakar api, kalau kita Islam sekarang ada masalah cepat sholat, rasakan apa yang Allah akan berikan solusinya. Ada lagi kadang eta stag ayam iya pasti aduh bunten jadi curhat. emang acaranya mbak pro jadi, kadang bahas problem kita lah misalnya bahasa ustaz mah urang nutara ka masjid ayeuna geus mulai kumaha sabisa mungkin karena asa kasindiran ku Abah Tatang. Kumaha Abah Tatang? Abah Tatang masalah naon teh salat kudu di masjid ya berjamaah gitu. Abah Tatang kan gitu. Yep. Nya. Kaca uana teh. Nya. Ngeureuk ka cai geus di dieu. Apa lu ka cai? Nya. Madol. Nya. Kumaha? Nya di dieu we. Sisa bisa surang ya. Abah Tatang akhirnya teman coba buat selalu buat berjamaah di masjid. Tapi anger cie ke masjid. Makanya nah di sini sering ke masjid. Ada pertanyaan. Urang teh kudu kumaha? Ada pernyataan Al-Qur'an yang memotivasi kita supaya ikhlas. Inna sholati, semuanya sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mati, termasuk kematian kita. Tujukanlah ke Allah lain ka jelema eta. Jadi mau ada perubahan rek loba jelema, rek awe jelema, sholat bang kitu. Jadi dibawa enjoy we. Makanya niat sangat menentukan. Innamal a'malu binniat. Niat nyana salat ke si eta atawa ke Allah. Jadi mau aya pangaruhna. Nah, ini kuncian untuk bagaimana melengkapi data semakin lengkap signifikan untuk kita semakin mendapatkan kehusuan dalam ibadah. Iya, anu si sujud hamba bukan karena manusia. Sujud hamba bukan karena. Nah, karena nyanyikan mang, nyanyikan. Ieu teh ibadah teh kersaha. Ieu bab keikhlasan mangena punya lagu juara pisan nya. Bimbing kami untuk tetap di jalan. Ah, duet, duet, duet. Oh, kayak apalah tuh. Kayak tahu bulat apa lagu ya. Jangan nanya, nyanyikan lah. Tunggu tangan buat songnya. Kita gabung di live Instagram official FBFND. Ini live, sok. Sengenah nama lah, nanya naon lagi. Tau mangnya nak. Filosofi lagu itu naon sih mangnya nak. Cek nunya nak. Doa tuh jadi ya minta doa. Oh, doa dulu nanya. Iya, dulu dulu doa. Terus kalau misalnya cek ya nama sih doa teh bahasa rasa nu paling mulia. Dalam dirinya dan hatinya yang kudu kanyangan ku baturnya. Iya, gitu. Dan di lagu doa makanya era pertegas kan karena si polemik agama teh di Indonesia lagi risih-risihnya ketika orang bener wae diomongkeun. Gitu. Ujung-ujungnya sholat ditinggalikeun nah, gitu kan ibadah curhat musisi curhat artis mah kena lagu cara diomongkeun ngan ngomongkeunan kok pengena nyaan kena tong disangua siap doa yang akhir selain engkau raja semesta ini hamba bersujud hanya kepada engkau sujud hamba bukan karena manusia bimbing kami agar tetap di jalanmu tuntun kami menuju pangkuanmu oh oh oh aku takut akan tertipu raja semesta ini hamba bersujud hanya kepada engkau sujud hamba bukan karena manusia sujud hamba bukan untuk manusia bimbing kami agar tetap di jalan tuntun kami menuju pangkuanmu bimbing kami agar tetap di jalan aku. ampuni aku. Wow. Kata kau jawab, jadi tonggak nasa sangka sih. Sujud hamba bukan karena manusia. Udah sekaloh kene kabe. Tangkep sindiran. Kata sholatnya diterima tuh ayat tuh tiap ngambil sholat nerima tanda terima. Jadi paling ngeri tina lagu ya nate. Kami takut akan siksamu gara-gara salah niat. Maka ada satu hadis Ustaz, ketika orang dihakimi di sidang di Mahkamah Konstitusi, orang baca Quran itu gagal. Yeah. Kenapa? Kenapa kamu baca Quran, kata Allah teh? Karenamu ya Allah nyanyi lah hadapan Allah lebar. Tapi Allah alimum bidati sidur, tahu isi hatimu terdalam. Kadzabta. Kadzabta, wadul mane? Karena yang disebut qori, hati-hati, yang pencitraan. Kaciri ku jelema, maka urusan riya ini urusan kita dengan Allah. Amalan hati ya. Amalan hati. Lalu ada lagi orang yang suka berbagi. Kenapa kamu berbagi, ingin disebut ahli sedekah, dermawan? Dermawan, kadabda, bohong. Penyahoan yang pencitraan. Orang tidak bisa judgment setan riya, tapi Allah menyaho. Iya. Yeah. Anu katilu, orang yang mati di jalan Allah tetap itu pun gagal. Yang disebut syahid, yang disebut hero, yang disebut pahlawan. Maka hati-hati kita jangan terjebak fenomena sosial media yang hari ini terjadi. Di sisi lain Mang Yana teh mau doa, lagunya kan lagu doa sambil curi. Wah, menangke. Lebay. Di sisi lain Ustaz Deden ker charity, tapi bayi live Instagram, amun pikirannya negatif, lebay. Saya enggak setuju. Kalau pikirannya positif, Pak Inan badadzani ismun. Sebenarnya setelah sangkaan itu kejelekan. Kalau kita prasangkanya husnudon, tanya antuk kejelemana. Mangena kunaon sih nyanyi doa sambil ceuri? Urang kabita euy ku Ustaz Deden sedekah. Tapi urang can bisa, urang kali bisana sedekah ku ieu. Ustaz Deden nahan teu ceurik mun ngadoan juga ayana. Disitu teu bisa, mantap saya mah ku sedekah aman enggak dua-duanya. Aman. Jadi tidak ada punishment, tidak ada judgment. Maka sujud kami bukan untuk manusia. Sholat kami bukan untuk manusia. Benar ya lagu jero bisa. Nah, mangena kalau pengen lagu barusan buat ringtone misalkeun. Ringtone. Ka mana ieu kudu ngadownloadna? Teu apa? Jujur pisan. Oh ya. Jujur. Oh, official bisa. Official. Hanya di official kan di download lagu mangena nanti ya. Ada beberapa lagu lagi nanti akan dimunculkan. Nah, ini di sini banyak merchandise juga. Gambar saha ieu? Mencoplok setna. Bagi yang pengen cangkir kuat ya, jadi jelema tong sombong bising tak asup helm, ini ada di official YouTube FB FND. Terus ada beberapa produk, nanti kaos sok lah cukup meli ganti ya ongkos cetak nanya hari ini merchandise oke okay. Merchandise mana sana mana China cuma mana itu bisa biasa dicatat juara ya, ya. Insyaallah doakan sebentar lagi ada muncul satu lagi buku, doakan cepat selesai tentang titik balik FBMND dalam hijrahnya. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi, karena setiap orang suci punya masa lalu, setiap orang dosa seperti kita punya masa depan. Makanya kita jalan bareng Ustaz Deden, Mang Yana, bukan merasa hijrahnya sukses. Yuk orang bebarengan lah, berbagi frekuensi, berbagi resonansi. Semoga tetap dapat ridho Ilahi di perjalanan yang menuju titik akhir ini. Maka dari itu, tentang nanti ada tentang aplikasi ya. Aplikasi bisa mana? Ayo ya, bisa di Play Store, Anda buka FV FND ya, Play Store. Oh, arahkan Ustaz Deden. Oke, jadi alhamdulillah sekarang Anda sudah bisa mendapatkan ini ya, aplikasi Ustaz FV FND di Play Store. Di dalamnya ada jadwal Ustaz Evi, kemudian juga ada kajian-kajian di YouTube-nya juga, ada tulisan-tulisannya juga, juga ada macam-macam ya. Dan ini yang menarik serta unik, nanti kalau setiap Anda buka aplikasi ini, kalau ada kajian itu nanti ada alarm khusus ya, ada alarm khusus. Nah, di sini ada tema materinya ataupun kontennya, ada kategori, cik, ada artikel. Ustaz Deden tinggalin dan balikkan. Oke, siap. Ini ada aplikasi baru ini tentang aplikasi FBM Video Visual Duan Allah ya. Oke. Jadi Anda bisa download di Play Store. Kemudian nanti pas sudah ada download akan terlihat ini artikel Ustadz. kemudian video-video terbaru Ustaz, foto-foto anak ter iklan Bang Ajian nyokotnya tidinya luar adus tempat recak. Nah, ini banyak sekali. Kemudian juga kalau Anda klik berikutnya, ini ada jadwal, jadwal kajian Ustaz resmi ya, resmi ini anti hoaknya, karena ada beberapa pengajian yang kemudian bannernya udah naik, jamaah udah ngumpul, kitanya nggak datang. Bukan salah kita, Anda masuk ke akun yang salah. Ini ada, ini sekalian ya, Membang Lagu Live, banyak akun atas nama Epi-Epi dengan foto-foto saya dan produk-produk kreativitas kita, itu tidak ada bisnis kita. Pada mau jual kamera, ngirim transfer, atas nama official mohon maaf, memang hasil di aligator. Nah maka kita arahkan di promosi ini Epi-Epi official yang sudah ada aplikasi resminya, silahkan di download saja. Dilanjut Ustaz. Siap. Jadi kalau Anda tadi, saya kembali lagi ya, klik kajian. Klik kajian, kajian, jadwal kajian Ustaz. Kemudian lihat tanggal-tanggal yang sudah tertera ya. Misalkan tanggal 26 ya, ngopi di kantin Abbas bersama Ustaz Evi Effendi di hari ini. Nanti malam ya, jam nanti malam pada Isya. Pada Isya. Nah, di sini juga ada ini ya, petanya ya. Mapnya. Jadi lengkap dengan mapnya. Nah, jadi posisi nanti, ngaji saya di mana, nanti tinggal ikuti map itu aja. Betul. Menentukan posisi saya. Di sini posternya juga terlihat. Oh, bagi hese poligami itu ya. Hanya mohon di mana posisi. Oh, ini aplikasi ya. Ada yang nggak tahu posisi Abbas di Panyawangan tinggal klik aja. Ibu, aing ofisial. Bersempit ruang gerak untuk saya tidak bisa bermaksiat halus. Oke, itu ya. Kemudian jadi kajian bisa tinggal diklik, tidak perlu kesulitan. Riwayatnya juga ada. Belum ya kalau riwayatnya. Banyak. Donasi juga ada di sini. Donasi ada untuk kepentingan apapun lah yang kaitannya dengan charity keagamaan ya. Ya kan kita lagi ngebahas silaturahmi. Nabi mah tidak pernah mendustai, mengingkari ucapannya. Barang siapa yang mengindahkan silaturahmi pasti diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Ya jika anu rek ngirim pizza ya. Sabar ya. Om. Ayo, siap. Om. Gimana ya, Mang? Ayo kita panggil Ustaz, ini ownernya. Namanya Katsurupan. Oh, kudu dirukyah ya, Mas. Digeruk make kunyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap di sana tuh. Sok mengenak. Halo ya, Katsurupan. Bismillah. Wow, emang enak. Tah, bisa Katsurupan ya. Katsurupan mah sholat asar kabulkan. Katsurupan ya. Waduh. Ada besok mengenal, ada gratis satu ke. Kayak sama nama. Nyawalan dan tasok. Nyawalan mah enak mah pengnyawalan. Oke. Oh, bisa silaturahmi. Iya silaturahmi teh. Jadi silaturahmi teh tafsirna mun anu ngirim pizza. Ya, siapapun yang mau berkontribusi ya. Nanti ada cilok Mang Pino juga muncul ya. Mantap. Menang mah biasa. Mana aku tak lah suami menang nanya heula. Motivasi antum nyeun pizza? Kan iya sami sareng badan. Naon kaitanana pizza jeung badan? Jadi ageung oge pisana nu gadong di ageung mah solehna oge. Saya boga dongeng lamun tukang dagang kaciri payu jeung teuna tinggal dieu nu dagang mah. Nu dagangna genut berarti beukeun. Saya curiga tukang dagang, tukang dahareun tapi nu dagangna begang, nu dagangna teu beukeun. Karena pernah Ustaz saya kajebak meuli nasi goreng Mang Yana. Satu ketika ngeunah pisan isukna nagih dong kadinya deui. Mang, nah nasi goreng teh aya nama teu ngeunah nu kamari mah ngeunah. Nya eta ge nu kamari. Dihaneutkeun deui. Aya pisan nu kamari lain. Eta aya nu aja. Oh bener haneut kana. Ya, yah bismillah. Ya pizza naon mang tok promosikeun sorangan teh. Jadi ulah ka ku casing sorot-sorot sa tepi mah nya. Jadi Katsurupan teh bahasa Sundana tuang hese eureuna Ustaz. Jadi pami anu tuang raos kan, ai mane kunaon? Dah teh jiga nu Katsurupan. Jadi Katsurupan teh buaedan. Buaedan. Buaedan nya. Itu teh kan nyarek dar tong loba teh aran anu lain. Kan bagikeun ngakru ah. Jadi konsep silaturahmi. Di mana ya ototna? Di Cimahi. Cimahi di Raja Wali. Raja Wali. Halo. Bisa dilihat di alamat di bawah ini. Uat. Nah, berapa mang kadus mang? 175.000 rupiah. Tapi sekarang ini ngasup 175.000, tapi belum termasuk ongkir. Pan ongkirnya aku gojek kan gitu. Iya mang. Warung 107. Pusat Hani Boni. Iya wae, nang ngadar wae tah. Urang jadi marketingnya. Ieu pizza loba awet mun make inyuk luhurna. Belarnya cocolan we. Nyanya tadi tuh. Ada. Sok, jangan lupa untuk kelengkapan acara kita biar tambah bahagia. Ada naon pizza Kasurupan Giant pizza raksasa Kasurupan ngeunah lada luar biasa. Nah ieu Kang Dani pizza unggul nu jualan teh sementara eta heula tuh. Buat taruk sing berkahnya doangnya. Tah sing minum mun hayang untung sama bener sapna. Iya betul. Sajumaah sakali mah bere nu di penjara. Bere nu di masjid, ameh pizza urang teh cerita mangga keur salat, jalma-jalma nu salat. Kudunan eta teh silaturahmi. Jadi mangyana jag-jag takbirna teh kusabab dibere pizza kan. Aslina mah kan dina hadisna ge sad wa'atimut ta'am bersedekahlah dengan makanan tadhulul jannah tadi salam lamun hayang asup surga dengan selamat. Noh mangnya siap kalau ayah naung gue udah rutin hayamnya tong hilap ya. Oh siap nanti kirim siap ya kalau ayah hayam naung ge saya hayam naung kan ayam katsu teh produk katsu ayam katsu. Nah di oke tadi diangkat oke di presetkeun jadi katsurupan. Oh. Hebat. Karena di Malawi otet di Dadali, otet pertama di Raja Wali, Jalan Dadali 3 nomor 2. Iya, dari pre-order. Dari pre-order. Hotline-nya tersebut ada di Instagram katsurupan. Follow Instagram katsurupan. Oke. Juara mang nuhun mang. Ya, sami-sami sami. Sedang we dengan Menteri Ludus. Menteri Ludus. Ya, enggak perlu jam yang orangnya. Ya, masuk TV. Saya pertanyaan, Mang. Ya. Ti Irwan Hardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya. Yo siji deui, Pak Ustaz. Sok. Patarosan. Saya ge hayang siji deui. Kumargi nuju nobar ieu teh, Pak Ustaz. Ya, asal rencangan upami pintu tobat. Pintu tobat muhun aya batasna soalna pernah ngadangu di kajian pintu tobat teh aya 4 kali batas leres teh teh Ustaz. Ieu nuju nobar Ustaz. Oke. Saya berterima kasih ke warga Subang yang suka nonton bareng setiap malam Minggu depan masjid itu make layar lebar karena saya jadwalna beak. Jadi barudak inisiatif nonton official YouTube FFPD nonton bareng juga nonton bola. Uish, nah itu mah piala dunia orang mah piala akhiratnya. Nah, kita nuhun bisa nah enak ada fenomena nonton bareng lagi. Kaitan dengan pintu tobat ada berapa? Kiyowe make hadis nu ieu we. Kulub nu Adam hotoun, tiap anak Adam itu berdosa. Mohon watoin atau wabun sebaik-baiknya pendosa yang bertobat. Kapan tobatnya? Hatta yugorgir. Tobat itu batasannya sebelum nafas melampaui tenggorokan. Keterlambatan Fir'aun bertobat ketika nafasnya sudah tenggorokan. Dia baru mengakui ini amantu bi Rabbi Musa waharun kan lu diberi kesenian walau teh mistis tobat teh apa orang berakhir di mana? Maka hati-hati dengan amal tukang jina mautna kerjina. Tua mabok mautna ker mabok maka yuk berbuat baik biar kita tergolong orang-orang yang tobat lalu wafat dalam kebaikan maka ada su'ul khatimah ada husnul khatimah minimal istighfar mang di lobaan perkuat sholat perkuat sedekah itu kibaran dosa untuk bagaimana dosa kita terhapus itulah pintu tobat mang. Oke siap sebelum lanjut lagi ke pertanyaan Pat. Siap. Sekarang kan fenomenanya Ustaz banyak guru-guru kita para ulama sudah meninggal dunia. Oh iya, luar biasa. Gimana Ustaz ada doa takziah buat keluarga mungkin dia sedang menyaksikan juga. Allahumma ighfir lahu wa fi wa fu'anhu wa aqim nujulahi wa wasi madhholahu. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya, dirahmati Allah, dikifarati dosanya, diringankan hisabnya. Amin. Kemarin ada guru besar Ustaz Dedi Rahman sama Ustaz Hari Mukti ya. Itu saya tiga orang yang nyana kieu tah ke hidupna teh. Tapi tiba-tiba seperti dalam antrian Ustaz Dedi heula, Ustaz Hari Mukti dalam durasi 1 minggu. Nah, ini fenomena yang saya baca di hadis, tanda kiamat sudah dekat itu banyaknya gempa termasuk dicabutnya ilmu. Bukan dicabutnya ilmu diawakeun buku Quran dan lain sebagainya, tapi biqad bil ulama dicabutnya nyawa para ulama. Kalau artis wafat banyak penggantinya, tapi kalau ustaz ulama wafat itu 100 tahun juga belum tentu muncul karakteristik yang sama, terlebih ulama yang memegang hak dan kebenaran. Maka doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bisa meneruskan tongkat estafeta perjuangan para almarhum. Amin. Dan kita yang melihat fenomena ini, semoga jadi bagian dari perjalanan mereka membela agama intan selayan surkum, dan Allah akan membela kita, insya Allah. Amin. Semoga diterima di sisinya Ustaz Dedi Rahman dan Ustaz Hari Mukti atau siapapun Ustaz dan ulama yang wafat kemarin-kemarin. Mungkin bisa jadi kita besok. Ana usum Ustaz di Gerwan, Ustaz Uje juga wafatnya. Iya. Masih muda, entah beresiko sih jadi Ustaz deh. Lo bantu maut ngarorak ini. Asli naknya nyarek di ulama juga gue kata. Itu. Ada lagi Ustaz Deden? Siap, siap. Berikutnya ini dari pertanyaan hamba Allah, Ustaz. Siap. Kalau udah pernah bunuh orang, sholatnya diterima gak Ustaz? Cara tobatnya kumaha, Ustaz? Aduh, ngejawabnya kudu ku praktisi emangnya. Tapi saya ambilnya geruan di pino lah. Pin gak dia pin? Iya pernah bunuh soalnya mah. Ini ya. Hok pin, ngapain gak bener? Siap baru tobat. Ini mau cilok ke? Cilok sekalian promosi ke? Ya ciloknya ya. Cilok Mang Pino ya. Saya akan tanya pengalaman Mang Pino ya. Bahwa panggil jeng saya terujuk-ujuk langsung ya. Bahwa ningali bangun Mang Pino genek ya, dengan persoalannya Mas Rabi Jurarai lah. Temu di satu kajian, lalu bicara pertaubatan, itu sampai nangis. Saya tanya latar belakangnya, Mang Pino, tolong sedikit dibocorkan dari mana Anda dulu, terus sampai di titik ini gimana? Nanti jawab pertanyaan. Kenapa ada pertanyaan? Jelman pernah ngebunuh, sholatnya diterima. Biarkan Mang Pino yang menjawab. Nanti saya lengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Dulu teh sedikit flashback ke belakang awal bertemu Ustaz Evi. Karena saya cukup merasakan jenuh dengan hidup ya, dengan perjalanan hidup saya yang dulunya ceritanya nggak yang biasa-biasa aja. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu. Gak apa-apa ya, jadi inspirasi. Jadi bukan buka aib ya, saya sekedar sharing pengalaman aja. Beberapa tahun yang lalu saya sempat ada insiden sampai dengan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi gak disengaja sih waktu itu. Jadi sampai dengan saya masuk penjara, selama beberapa lama di penjara pun kehidupannya gak ya nggak enak lah, apa yang di film-film itu memang fakta, benar fakta terjadi. Akhirnya saya keluar dari penjara pun itu adalah perjuangan seorang ibu, makanya kemarin waktu Kang Yana nyanyi yang judulnya embun matahari itu kisah seorang ibu yang dibikin oleh Kang Yana. Iya, itu saya nangis, asli nangis, cuman ditahan aja. Nangis, tak cuman karena ditahan. Karena pengacara kita ibu kita ya. Iya, itu ya. Yang membela kita abis-abisan. Iya, makanya sampai dengan perjalanan hidup saya sekarang, saya akhirnya memutuskan untuk mencari Allah, mencari jalan pulang yang diridhoi Allah gitu. Karena selama ini mungkin hidup saya udah amburasut lah istilahnya. Akhirnya saya ketemu Ustaz Evi, beliau bilang yaudah ikut saya aja lah. Akhirnya saya ikut beliau selama beberapa lama. Saya dapat banyak pelajaran berharga dari yang saya awalnya ragu berhijrah karena masa lalu saya yang pernah bunuh orang, yang saya bertato penuh badannya. Akhirnya saya dapat pencerahan di situ bahwasannya segala sesuatu dosa yang kita lakukan dulunya, ketika kita udah taubat nasuha, insya Allah Allah bakalan memaafkan, mengampuni, karena Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalaupun kita pernah punya masa lalu seperti apapun, bahkan seorang pembunuh sekalipun, kalau kita udah bertaubat benar-benar di hadapan Allah, insya Allah apapun yang kita jalani sekarang itu akan diterima oleh Allah selama itu kita bertaubatnya nasuha benar-benar sungguh-sungguh. Iya, bersungguh-sungguh, dan Allah akan menutup aib kita di masa lalu. Ini ada jawaban dari Mang Pino di pengalaman yang pernah saya dengar dari beliau buat Mang Yana, khususnya ketika ibadah mah bukan karena manusia. Mang Pino dulu pernah sholat di masjid dengan tato yang terlihatkan bukan dilihatkan. Lalu ada DKM curiga melong selama Pino sholat. Ke maafin ceritanya ya, karena sampai mungkin nanya diterima tuh etak gitu ya. Jadi mungkin beliau heran karena mungkin waktu itu saya memang posisinya lagi pakai baju lengan pendek dan itu waktu sholat Jumat, saya nggak ada baju lengan panjang atau jaket, jadi terpaksa dengan keadaan pakai kaos lengan pendek ke masjid. Setelah sholat selesai bubar, saya ditanya, diberhentiin dulu, saya mau pergi diberhentiin dulu. Kang, boleh tanya nggak, kalau misalnya bertato gitu sholatnya diterima nggak? Jawaban saya simple, kalau bapak mau tahu sholat saya diterima atau enggak, mangga bapak mau duluan ngadep Allah, silakan. Tanya ke itu lah, juara. Jujur. Gitu aja, jadi pertobatan kita, ibadah kita, cuman Allah yang berhak menilai dan menghakimi. Karena nggak ada manusia ditunjuk sama Allah jadi hakim, kamu jadi hakim, nanti menghakimi orang kayak gini-gini, nggak ada. Karena hakim sebenarnya adalah Allah. Mang Pino enak nggak tobat? Ya, insya Allah. Kemarin Mang Pino gawean naon sih? Kemarin mah tukang tato. Tukang tato aina jadi mesin tato na kemana? Udah dijual. Jadi naon? Jadi modal buat cilok. Oh, ciloknya Mang Pino. Cilok Mang Pino, mah bahaya. Nah, cilok Mang Pino. Jadi Mang Pino juara pisan hijrah, nanti prosesnya dijalani. Dia jual mesin tatonya, menghasilkan sih, cuma mungkin hati nggak bisa bohong, takutnya nggak berkah. Curhat ke saya, saya nggak jual mesin tato ah, jadi mesin cilok. Nah, ini jadi produk luar biasa, cilok. Bisa delivery order. Di mana bisa mendapatkan cilok Mang Pino? Bisa di GoFood udah ada. GoFood udah kerja sama sama Ladana luar biasa. Hezen langganannya kudu melinya. Doakan hijrahnya Mang Pino istiqomah dan keluarga lebih sakinah, mawadah, warohmah dengan berkah dengan pertobatannya Mang Pino. Ustaz, saya pengen Ustaz cerita tentang riwayat pertobatan yang ekstrim. Ketika ada seorang sahabat dulu membunuh 99 tening, Ustaz. Ya. Gimana itu ceritanya, Ustaz? Ya, mengenai pertaubatan itu tentu banyak kisah-kisah yang bisa menjadi inspirasi buat siapapun yang punya masa lalu ya. Sekali lagi kita tidak boleh mencerca, menghina, merendahkan, memperolok-olok, ya, membuli mereka yang mungkin dalam pandangan kita seperti yang tidak baik. Karena bisa jadi orang-orang yang kita perolok-olok, orang yang kita buli itu lebih baik dari yang kita yang memperolok-olok. Dalilnya di surat Al-Hujurat ayat ke-11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Jangan kalian mencela, memperolok-olok satu kaum karena bisa jadi asa ayyakunu khairum minhum. Bisa jadi orang yang diperolok-olok lebih mulia dari mereka yang memperolok-olok. Dan kisah tadi itu kata Al-Qur'an ya. Kata Quran, jelas kata Quran. Sebetulnya juga tidak layak ketika kita melihat Kang Vino bertato lantas mengatakan diterima tidaknya, itu sama seperti orang yang juga orang menjadi awalnya seperti kita yang memang sebagai hakim tadi sebagai Tuhan ya, padahal tidak boleh. Dan kisah pertobatan itu luar biasa. Kalau Mang Vino juga tadi pertanyaan mungkin membunuh satu jiwa ya, tapi dalam satu kisah riwayat hadis dan itu sahih, di mana ada 99 orang yang dibunuh oleh orang tersebut, lantas ketika dia akan berhijrah dan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta pendapat dari kita sebut mungkin sekarang pemuka agama ya tadi. Kata pemuka agama, ah ini kurang arif ya, tapi tidak jawabannya. Boleh menjas apa? Tidak boleh menghakimi, sok tahu kita punya hontong yang nyawanan gitu. Ah, eta aya kaos nanya. Promosi dewe. Kaos official aja. Kaos topi nanya. Tidak boleh menghakimi, akhirnya jawabannya dengan izin gimana, Allah Subhanahu wa taala, orang ini datang mengunjungi seorang ya mungkin kalau bahasa sekarang kiai ya atau ustadz ulama ya, ngejawabnya salah dan jawabannya luar biasa, jawaban yang begitu mendapatkan ketenangan ketenteraman buat dirinya. Bahkan dikisahkan itu ketika dia sudah berhijrah kemudian mendapatkan jawaban yang tepat bahwasanya Allah pemaaf, Allah pengampun, Allah penerima taubat ya, Tawwabur Rahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sebelum sampai dia untuk melaksanakan pertobatan tersebut, pertobatannya sudah selesai, tapi ketika akan menunaikan apa yang sudah seharusnya dilakukan, karena taubat itu kan bukan hanya sekedar penyesalan. Tapi taubat itu dia harus selain an-nadamah, selain penyesalan, dia harus berupaya untuk jangan sampai kembali kepada perbuatan ataupun masa-masa yang lalu dia lakukan, amal-amalan masa lalu yang dia lakukan. Dan yang ketiga, dia pun harus berupaya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Pertobatan itu, ketika dia akan melakukan amal-amal kebaikan, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih mencintainya dan Allah wafatkan dia dan menerima taubatnya. Dan menerima taubatnya. Bisa bilalah insyaallah. Ini keren, makanya jangan jauh tobat mana itu diterima. Emang mana Allahna? Ini dua fenomena dari ulama yang ditanya fatwanya tentang 99 orang membunuh. Harita nu ulama pertama ngajawabna sanggeunana mangena. Wah, mana emang geus mah diampura cenah dosana loba ting dijejegan 100 tah. Tapi dia si pemaksiat ini terus mencari ketenangan jiwa, mencari jawaban. Ketemulah ulama yang arif yang menenangkan jawabannya. Lebih luas mana murka Allah dengan laknat Allah. Ulama itu menyatakan lebih luas rahmat Allah, maka bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Makanya bertaubatlah ya. Nah, bicara tentang taubat biar enggak monoton dan jenuh ya. Mengena juga praktisi hijrah walaupun pelan, tapi insya Allah slowly but sure pasti. Dia punya ungkapan spiritual memang menakutkan kalau orang tobatnya lain kajelma. Kamu orang diuji kok dipandang jutaan manusia ya. Pernah The Marvel juga hits dulu, kata rasana jadi selebritis kuma orang tidak pernah berpikir sempurna weni ngalina teh. Tapi saya tanya praktisinya langsung, mengena tidak seperti itu. Justru sieun dielu-elu, diagungkan. Nah, mengena ketika bikin lagu naon teh judulna teh? Di mana akhir cerita? Di mana akhir cerita urang kan teu apa? Kurang keur naonna. Mengena nanti akan ungkapan isian lagunya, tapi sedikit bercerita dulu testimoni. Kunaon bet nyieun lagu eta? Bingung dengan kehidupan awalnya Mas. Bingung dengan kehidupan. Kebayang nah, gitu nya. Kebayang orang dalam kondisi meninggal, dalam kondisi anu pengikut orang belum salah lah. Kemarin ngomongin orang anu salah. Hari Mukti juga ngomongnya gitu. Maaf kata Hari Mukti. Semoga Allah memuliakan. Maaf kata Hari Mukti. Dulu yang menggemari saya ketika saya masih jadi artis, mohon maafnya benar-benar tulus dari hati. Karena saat itu Anda menyukai saya dalam posisi yang salah. Mungkin sama juga Mang Yana. Akhirnya bikin lagu Di Mana Air Ceritaku. Jadi beneran ketika orang ingat dosa teh emang mengerikannya. Terus pernah di saat orang-orang nu kuduna nu dipuja teh saha, tapi ieu memujina saha gitu. Lebih ke arah situ sih sebenarnya sih lagu. Pasok teu kuat nyaritakeun anu deui. Mending nyanyikeun. Ada bisa nambah. Ya ke belakang dulu ya, sok nyanyi sana di mana tukang. Ningali kualitas gambar. Mantap. Mantap. Judulnya Di Mana Akhir Cerita. Di Mana Akhir Cerita. Akan di mana akhir langkahku? Akan di mana akhir ceritaku? Air mata bertegas tanya itu, bertundukku di hadapanmu, bertundukku di hadapanmu. Jujur hatiku pernah terasa mati. Jujur hatiku pernah melupakanmu. Ketika semua orang memujaku, ketika semua orang agungkanmu. Menakutkan, mengerikan. Ketika aku teringat semua dosa. Menakutkan, mengerikan. Ku mohon ampunilah aku. Akan di mana akhir langkahku? Akan di mana akhir ceritaku? Air mata bertegas tanya itu. Di hadapanmu, tertundukku di hadapanmu. Jujur hatiku pernah terasa mati. Jujur hatiku pernah melupakanmu. Ketika semua orang memujaku, ketika semua orang agungkanku. Menakutkan, mengerikan. Ketika aku teringat semua dosa. Menakutkan, mengerikan. Ku mohon ampunilah aku. mohon ampuni dosaku, ku mohon ampunilah aku, ku mohon ampuni dosaku. Allahumma ij'alni minatawwabina waj'alni minamutatahhirin. Doa setelah wudu, berdoalah, ya Allah jadikan aku orang yang bertaubat, dan jadikan orang-orang aku orang-orang yang dibersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Apapun bentuk ikhtiarnya, semoga lagu mengenai tadi menginspirasi untuk bagaimana orang jadi ingin kembali kepada Allah. Tapi pesannya tadi dalam, hati-hati dengan dipuji, dielulukan, diviralkan, lalu orang tidak melihat kekurangan kita. Orang mengagungkan kita, la ilaha illallah, awas jadi ilah baru setelah Allah. Itu yang mungkin maksudkan mengkhianat di lagunya. Menakutkan, mengerikan, ketika aku teringat semua dosa. Dosa orang teh, ketika orang ingin jadi Tuhan kecil bagi para penggemar. Maka kata Islam, undur makola wala tandur mankola. Mungkin Ustaz ada closing statement? Ya, mudah-mudahan dari tema silaturahmi sampai ke pertobatan. Ya, mudah-mudahan silaturahmi kita dengan Kang Yana, dengan Ustaz Evi ini bisa memantik arti, menuai hikmah ya Ustaz. Yap, insya Allah. Memantik arti, menuai hikmahnya, mengurai ya, makna. Mengurai makna juga. Tadi yang saya kutip dari Imam Ibnu Abu Jamroh, silaturahmi itu adalah menyampaikan kebaikan. Kang Yana, Ustaz Evi, juga kita semua hari ini sedang berupaya terus, dan insya Allah sampai akhir hidup kita untuk terus menyampaikan kebaikan, menyampaikan dakwah. Dan dakwah tentu bukan hanya tugas kita-kita saja, tapi tugas siapapun ya, bukan hanya tugas para ustadz, para ulama, tapi siapapun ada kewajiban untuk kita yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, kita untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, kemudian juga melarang orang lain, untuk mencegah orang lain untuk melakukan keburukan. Dan silaturahmi berikutnya adalah poin yang kedua, menolak keburukan ataupun kejelekan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Tadi Ustaz sampaikan, ketika kita diam melihat orang yang melakukan kemaksiatan ya, dan diamnya kita barangkali mungkin bisanya hanya dengan diam. Karena bisa jadi orang yang ketika melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, ada yang bisa merubahnya dengan tangan, kekuasaannya dengan tangannya, ada yang bisa merubahnya dengan lisannya, dengan tapi hati. Juga ada yang tidak bisa merubah dengan kekuasaan dengan tangannya, tapi dia mampu merubahnya dengan hatinya, dengan doanya. Dan itu adalah iman, lemahnya iman. Maka insya Allah itu adalah bagian dari silaturahim. Dan sekali lagi, silaturahim maknanya tidak sesempit yang kita bayangkan hanya di Idul Fitri, Idul Adha, atau mungkin hanya setiap detik salaman. Silaturahmi itu setiap detik, dengan cara saling mendoakan salah satunya. Betul. Dan mendoakan sesama kita sebagai seorang muslim adalah untuk kewajiban bagi kita. Dan doa yang terhebat itu adalah ketika orang yang kita doakan tidak tahu kita doakan dia. Oke. Ini jangan lupa ada dua buku untuk menginspirasi ikhtiar kami bagaimana lambat dalam hijrah, tapi pasti ujungnya kita mendekati Allah. Ada buku Gapleh, Gaul Tapi Soleh, dan quotes-quotes ringan untuk motivasi kehidupan harian, diet tapi ngepret. Dan untuk mencerdas bisa hubungi official. Bagi para pemesan buku yang kehabisan di Gramedia atau apapun, bisa langsung follow Instagram Buku Epi Effendi, atau bisa chatting di official Epi Effendi. Itu terus ada kajian malam ini ya, di Abbas, dengan judul Aman Tonggak Pengaruhanku Nomor Urut. Tapi kita tetap harus akur supaya tetap jadi dulur dengan apapun ujiannya. Abbas Bada Isya sekarang di Bumi Panyawangan Abu Bakar Siddiq masjidnya. Mayana, ada closing statement buat semua pemirsa? Buat teman-teman, jangan pernah merasa sudah berhijrah, jangan pernah merasa lebih baik daripada dari orang lain. Mendingan ngikutin prosesnya menjadi manusia yang lebih baik. Lalaunan tapi pastinya slowly but sure. Terima kasih Mang Yana, terima kasih Ustaz Deden. Taqabbalu minna wa minkum. Amin. Usikum wa nafsi bittaqullah. Saya Pepeni. Tetap ini acara mingguan kita, bukti obat rindu untuk siapapun yang jauh di mata dekat di doa, jauh di kaki tapi tetap dekat di hati. Saya Pepeni, official semua kru mengucapkan semoga apapun acaranya menjadi amal soleh. Terima kasih Prosop, terima kasih Rock Denim, terima kasih Mas Said, terima kasih Kasurupan, terima kasih Cilok Mang Pino atau siapapun Habat dan semua, semoga apapun kontribusinya menjadi amal soleh yang menjadi kibar kita. Semoga semua dapat hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta ardh binuri samsika abadan abadan birahmatika ya rahmar rahimin. Ya Allah, jadikan acara ini sebagai jalan hidayah sebagaimana Engkau mencahayai bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Jauh di mata, dekat di doa, satu bersatu bersaudara, persatukan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue aya gue lagu naon? Embun Matahari. Embun Matahari. Ini lagu belum belum diri. Bae we, ame berkawan. Sugannya diringtut, Mang. Ini lagu tentang ibu dari Mang Yana sebagai closing statement dari perasaan terdalamnya. Bagaimana dia berkata-kata dan berkaca-kaca tentang jasa seorang malaikat bersayap bernama ibu. Kuy ah. Perdana di sini ini belum perdana, banyak, iya, belum oh, banyak oh, orang yang 5 menit dunia. Yang lalu di Jenawe. Yo, misalnya. Judulnya Embun Matahari tentang ibu. Bagaikan embun pagi, kau basuh lukaku, luka aku anakmu. Bagaikan mentari, kau hadir untukku, untuk aku anakmu. Di setiap doamu nama aku engkau sebut, di setiap diammu kau khawatirkan aku. Manusia yang pertama yang menyayangi aku, ku yakin itu engkau. Dan terkadang egoku tak ingin kau menua sepanjang hidupku. Di setiap doamu nama aku engkau sebut, di setiap diammu kau khawatirkan aku. Ku mohon pada Sang Maha untuk sayangi engkau selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.